وبركاته. سلام. الحمد لله رب العالمين ونستعين ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد المسلمين والمسلمات والمرسلين والمشهدين فقط لمريكة الله عز وجل. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Zadul Muqni, episode Muqni, masih dalam tentang surah ini, tapi ini bagian kedua dari surah, yaitu berhubungan bersama tangga dalam malat, yang ini berhubungan dengan suluh damai, bisa dengan berdamai, harus membawa kepada pengadilan. Hatta dalam nama Allah mulia, bahkan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri membukti, beliau katakan, Allah yu'min, Allah la yu'min, Allah la yu'min. Qalu, qala man la ya'man ya'ru bahwa kuhu Allah beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa yang Rasulullah? Rasulullah orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ya. Terkadang gangguan tersebut datang dari tumbuh-tumbuhannya, datang dari bangunan buat ini yang atur dalam masalah ini, dan ini dengan cara didapatkan untuk menyelesaikan. من حصل غصن شجرته فيها وغيره وقراء أزاله جيكا تدري دعنا ترين بوهر بكسوأنيا دي وقراء أبين تتكانيا أتو دي تنا تتكانيا أندا لكي إلام maksudnya أندا نمبوه di tanah, tetapi dahan anda ini julur ke hawa udara terhadap anda, atau akarnya akarnya terdorong atau ke tangga anda, ini akan terlata. Apalagi sebagai jenis pohon si pohon rupaya itu kalian bisa hancurkan dinding, bahkan menghancurkan nasi rumah. Subhanallah, kayaknya pohonnya begitu akal. Subhanallah. Ya. Dahan tadi itu akan mengganggu udara, keadaan seterusnya. Bila ini terjadi, ya, azalah anda. Buang. Ya. Buang. Anda, ini kan pohon anda. Menjulur ke tetangga. Anda pohon bagian atasnya. Kecuali tetangga menginginkannya. Kata tetangga, apa-apa, saya senang. Karena di Islam enggak panas masalah. Atau juga ada berdamai mengatakan, ya sudah enggak apa-apa. Boleh ini dahannya ke tetangga, boleh. Tapi dengan buahnya gitu, di dua. Buahnya mangga, buahnya di dua rembulan, dua. Ya, sekarang saya. Atau kalau tidak sewa, tanya itu. Namanya buah yang menjual, atau buah yang akan kena ke rumah, meter, meter, meter, sewa sama perbulan sampai tadi mati. Ya. Ini dijadikan level of hubungan enggak dengan tandanya rusak. In abah. Fa in wahum kana wa illa fa qata'u. Ya. Apa milik pak ya senan dia ya tangannya tadi memokokkan dan memungkinkan dan bila tidak maka boleh potong. Ya. Kata Mu'if, bila dia enggak potong si pemilik pohon ya atas maupun bawah, bagi tangga yang tangguh tadi bengkok, dia tak mungkin ke arah orang Arab di pohon diikat dan tadi. Kalau tidak bisa, itu kalau mungkin kan dibengkokkan. Ada jadi enggak usah dibengkokkan. Ya. Kalau tidak, salah hukum silahkan dipotong. Intinya itulah adol yuzal hanya kemudian itu diangkatkan dan menggunakan kemudian tidak langsung ekstrim. Ya, di alif mengatakan tidak langsung, sudah potong, ya tidak. Ladhara, tidak boleh menggunakan di awal juga tidak boleh menggunakan sebuah balasan. Ini selisa yang tidak berbuah, dibuatkan, kalau masih berbuah, maka bukan, jangan langsung dipotong, karena berarti ya, akan menjadi tidak bisa guna sama lagi. Wajud terbil enabi fatul abwab istitaq dan dibolehkan jalan nafil jalan bus untuk dibuka itu agar bisa maksud kita punya rumah ini panjang memanjang dan bisa langsung berbatas dengan jalan dan ya kalau jalan ini adalah jalan umum Anda buka pintu yang di depan jalan pertengahan hujung jalan terserah ya karena itu jalan umum jalan terus tapi kalau jalan yang milik seseorang tetangga rumahnya belinya tarik ini agar masuk bisa masuk ke belakang dan jalan bukan jalan terus bukan jalan umum dan buntu ya maka tentu ada izin dia ingin itu ke jalan ini terus kita selesai saja kerja lalu syanin wasa altin dekat kemizan tidak dikeluar mengrausan itu atap yang bersambung dinding atap tidak bersambung dengan dindingnya ini anda dari tetangga anda atapnya tengah dua per tiga tidak sampai dinding tetangga itu namanya rausan saat yang menyambung dari dinding ke dinding nyambung nah masal walatin ka itu batal atap itu biasanya anda gampang dan masuk banjir biasanya agak tinggi sedikit apa pintu masuk ke rumah agak tinggi untuk masuk biasanya kan tangga lagi nah tangga ini namanya batal miza bin saluran ya pancuran nah ya. Ini tidak berlaku dibuka itu kan dan terlimi jadi kalau anda pasang hal seperti ini di atas karena kalau sentuh itu ke bawah nah. Ya. Atau ada kotoran jalan akan menyempit nah. Ini tidak jadi kait adalah mudharat la yif'al dhalika fi mujarin darbi mushrakin idnil mushrik tidak dilakukan itu semua di terhadap tangga dan jalan umum tanpa izin hakim. Ya, orang yang mustahik tidak boleh lakukan di umum atap baik itu ke rumah tangga di tangganya tidak atau tengah membawa tangga untuk itu masuknya ya atau membawa membuat pencurian yang satu itu jalan umum tidak boleh bila itu mustahik kecuali ada mustahik di sini yaitu kalau jalan umum adalah ulul amr pemerintahan wa lais huwa syabih ala ha'il jari illa inda turah tidak boleh tidak diperkenankan meletakkan kayu di atas dinding tangganya kecuali darurat. Ya, biasanya kan batasan dinding dia dinding tetangga. Nah. Kalau dia mikir dinding sendiri, tangga dinding sendiri sudah masalah. Dia akan makan dindingnya sendiri. Tapi dia bangun setelah tetangga bangun dinding. dia otomatis dia akan tumpang dinding sebelahnya. Ya. Illa darurah. Itu tidak boleh dinding tangga. Ya. Itu yang dikatakan mu'alif Syekh Muhammad mengatakan asalnya tidak salah. Itu selagi tidak merusak dinding sebelah tadi. Kalau paku dia buat di formal ketika dia sekedar menggunakan kayu atau kantung gantungan yang tidak harus bukan daya gantungan tempel ya. Itu masalah selagi tidak mundur tidak mungkin atkif lebih jika mungkin untuk dibuat atas tetap kembali dengan kayu ke tetangga mungkin tapi lainnya itu sekitar meter harus kalian ini tangganya kan tidak bisa ini darurat boleh wakali kalau itu kayu demi juga lainnya jadi sih begitu juga kalau bertetangga dengan masjid. Dinding masjid, dinding anda milik orang, jangan pakai. Begitu dapat masjid bukan kiraan pribadi anda ini dan umum. Sebenarnya ini adalah umum. Bila tidak memotorkan karena tetangga dan masjid. Seperti yang saya jelaskan. Ghairu dan selain masjid umum juga seperti rasa pola hal yang demikian. وإذا حدا مجارهم أو خيرا ضرر فطلب لهم أمره الأمر هو أجل عليه وكحر وذهب وذات بلا رند كنت دينك في الواني أتخذ خوات أدى مضرتك سألت وانتك بحكا dan apabila bahaya yang akhir maka seorang 943. Kita mulai bagi pendengar yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Kami angkat. Baik, halo. Silakan sudah tersambungkan. Baik, kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Satu pertanyaan terkait dengan bab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki beberapa buah pohon berbuah yang ke sebagian ranting dan cabangnya menjulur ke tanah tetangga. Dan buah yang ada di sana diambil tanpa izin. Tetap saya tebang atau dibiarkan sekolah khair? Anda memberikan manfaat kepada orang lain lebih baik daripada Anda menembangnya. Ya. Asal tetangga Anda tidak terganggu, dia dapat manfaat umpamanya dengan perlindungan, kemudian dapat manfaat dari buah lebih baik Anda katakan dari awal. Ya udah, ambil silahkan ya buah yang menjulur ke sana. Karena kalau Anda merasa tidak nyaman, ya katakan dari awal ya bahwa saya sewa sebanyak pohon yang menjulur, atau saya sewa dengan hasil dari buah ya, setengah buat Anda silakan, setengah buat saya juga. Karena al-hawa tabi'un lil qarar, hukum yang di atas sama dengan hukum di bawah. Yang di bawah tanahnya milik tetangga, maka atasnya udaranya juga milik tetangga. Berarti Anda telah menzalimi tetangga dengan demikian. Ya. Kalau dia merasa tidak terganggu, tidak apa-apa, lebih baik seperti itu. Tapi kalau dia terganggu, sebaiknya tebang saja. Ya. Karena seperti yang tadi, tetangga mendapatkan manfaat dari buahnya, lebih baik Anda halalkan daripada mereka kepikiran oleh mereka, ini enggak dikasih izin ya, tapi gimana ya? Lebih baik Anda terus terang, silahkan diambil buah yang menjulur ke sana, silahkan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya. Kami memberikan kesempatan berikutnya pertanyaan via telepon bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan bab ini ataupun yang lain dalam pembahasan muamalah di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Dari hamba Allah di Banyuwangi. Silakan. Ustaz. Tafadhol. Ini Pak Ustaz, mohon nasihatnya. Istri Ana kan bekerja di bank konvensional. Setiap pegawai bank kan diwajibkan untuk meminjam sejuta uang, katakanlah 500 sampai 1M, katakanlah 500 juta. Diwajibkan? Ya. Ulangi, diwajibkan? Ya, diharuskan ngambil kredit gitu dengan bunga yang sangat rendah setiap staf bank gitu loh, Bang. Kalau dia enggak ngambil, Ya hanya apa istilahnya diharuskan. Nah, ini sudah terlanjur ngambil, beli mobil dan rumah. Yeah. Nah, satu tahun kebelakang kami sudah bertekad untuk hijrah dan ingin keluar dari riba. Nah, rumah itu dibuat usaha oleh saya dibuat ada sedikit pengarangan untuk lembaga pendidikan Ustaz. Nah, kami sebenarnya sudah bertekad untuk berhenti, tetapi kami terganjal dengan pinjaman yang sekitar 500 juta. Nah, kami punya pekarangan, di luar itu ada warisan dari orang tua, yang kalau dijual itu ya, menutupi hampir 500 juta lah istilahnya. Tapi selama setahun ini, rumah ini, pengarangan itu sudah kami tawarkan, dan belum ada apa orang yang menawar. Nah, bagaimana nasihat Pak Ustadz kalau misalnya sertifikat rumah itu kami pinjam ke bank yang sama riba untuk menutupi uang yang ada, utang istri saya, biar istri saya itu istilahnya tidak menjadi pelaku riba langsung, Pak Ustadz. Memang ini kan riba ditutup dengan riba, tapi pinginnya itu istri Ana tidak langsung terlibat sebagai pegawai bank, istilahnya ingin berhenti dari bank gitu. Bagaimana nasihatnya Pak Ustadz? Apakah cara tersebut menurut Pak Ustadz lebih baik atau seperti apa? Mohon nasihatnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahu barik fiik. ini kalau dengan apa yang Anda inginkan yaitu menutup riba dengan riba, berarti akan terjadi riba dua kali, dosanya dua kali. Ya, maka yang satu-satunya adalah dengan seperti yang Anda lakukan tadi, terus menjualkan barang aset yang bisa terjual laku. Mungkin tanah belum menarik bagi orang, siapa tahu aset yang lain, apalagi kalau daya liquid, emas, atau mobil, atau motor, atau hal-hal yang lain yang lebih diminati oleh orang. Kemudian yang paling penting, Anda dengan keluarga istri Anda ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Ya, jangan lupakan Allah Azza wa Jal dalam hal ini. Kebanyakan kita ingin mengelola hidup dengan rencana dan perkiraan kita dan lupa meminta bersungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jal. Bersungguh-sungguhlah Anda minta kepada Allah. Ilhah, sangat sungguh-sungguh. Di waktu-waktu yang mustajab, Anda dan istri selalu minta kepada Allah. Adukan rintihan Anda dan istri sekarang ini kepada Allah, ya, sebagaimana Anda adukan di hadapan kita tadi. Semoga Allah memberikan kepada Anda rezeki. Bagi Allah sangat mudah untuk melakukan, melariskan atau terjualnya aset Anda dengan harga yang Anda inginkan. Anda, dan untuk itu tidak perlu Anda itu menghalangi Anda untuk meninggalkan suatu hal yang riba. Ada pengalaman beberapa ikhwan, beberapa teman yang dia bekerja di lembaga riba, kemudian seperti tadi dia mengatakan, saya akan resign setelah saya siapkan masa depan saya terlebih dahulu. Kali saya ingin jual aset-aset saya, ada rumah, ada tanah. Dia kemudian qadar Allah tidak terjadi. Kemudian karena sudah tidak tahan dengan kondisi setiap hari bergumul dengan riba, akhirnya dia keluar. Setelah dia keluar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jal dan betul-betul minta kepada Allah, dalam waktu yang tidak diperkirakan dengan harga yang fantastis, ya, tanahnya berlaku. Sebelumnya umpamanya ditawarkan dengan per meter 1 juta tidak laku. Setelah itu ada orang yang membeli, orang yang nawar dengan harga 3 juta per meter umpamanya. Bagi Allah sangat mudah ya ikhwan, setelah Anda bertobat kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Atas jawaban dan nasihat yang disampaikan, demikian pendengar yang bertanya. Dan juga mungkin bagi pendengar yang lain yang memiliki permasalahan yang sama, semoga ini menjadi pencerahan dan jawaban yang bermanfaat. Barakallahu fikum dan semoga Allah mudahkan pada antum akhi dan keluarga. Barakallahu fik. Kami berikan kesempatan yang kedua. Silakan di line telepon 021-823-6543. Kami angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dari hamba Allah di Gorontalo. Silakan, Umu. Silakan. Saya mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika nama saya dipinjam sama saudara saya untuk mengkredit barang? Apakah itu utang saya atau utang saudara saya, Ustaz? Kredit barangnya ada ribanya atau tidak, Ibu? Ada denda keterlambatan atau tidak? Ada, Ustaz. Ada. Ini berarti kredit mengandung unsur riba. Halo? Iya. Halo? Apakah itu utang saya atau utang saudara saya, Ustaz? Yang jelas yang bertransaksi ibu kan ya. Halo. Kan yang diminta, yang minta kakak saya, Ustaz. Iya, tapi yang tanda tangan semua yang berakad kan ibu Anda. Oh. Ya, otomatis Anda yang berakad. Alasan di belakang itu Anda dengan kakak, ya alasan Anda dengan kakak. Orang tidak akan tahu menahu. Buktinya kalau terjadi sesuatu, tentu Anda yang akan dipermasalahkan, yang akan dibawa ke pengadilan. Karena sudah membuat akad saja. Iya, dan dosa ribanya pun dia yang kena. Allah. Maka jangan merasa ingin membantu orang dengan cara yang haram. Ya. Kalau ingin membantu saudara, kerabat dengan cara yang halal. Kalau dengan cara yang haram, jangan. Allah Ta'ala. Jazakumullah khair demikian pendengar yang ada di Gorontalo. Jazakumullah khair dan semoga Allah mudahkan urusannya, ya, dan melepas dari segala bentuk riba. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan yang ketiga di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi, di mana? Dari hamba Allah dari Puncak. Baik, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Ustaz, saya dari kecil suka sering mencuri gitu, Ustaz. Ya, dan saya ingin mengembalikan yang dulu saya curi, akan tetapi saya tidak tahu berapa yang saya curi itu, Ustaz. Sedangkan saya sampai umur saya sekarang ini baru tobatnya, Ustaz, gitu. Baik. Cara mengembalikannya gimana gitu, Ustaz? Baik. Nah, jazakallahu khair, khair. Barakallahu fiik. Allahu barik. Nah. Dan kemudian, Ustaz, saya mencurinya itu bersama-sama gitu, Ustaz. Apakah yang saya kembali, yang kembalikan saya itu semuanya gitu, Ustaz, bersama teman-teman saya kan kita mencurinya, Ustaz. Nah, baik. Kita faham pertanyaannya. Itu saja, akhi. Ya, baik. Ada lagi, Ustaz. Iya, silakan. Saya mencuri ayam itu, Ustaz, sampai saya kembangbiakan sampai banyak itu, Ustaz, ya. Nah. Di situ saya bisa menghasilkan uang gitu, Ustaz, saya jual di pelayan itu. Nah, saya yang kembalikan itu ayam yang pertama saya curi atau semua yang saya ternakan gitu, Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan. Silakan simak jawabannya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba-Nya. Akan tetapi bila dosa tersebut berkenaan dengan hak orang lain, maka syarat taubatnya diterima harus ada kerelaan, keredoan dari orang yang dizaliminya, atau dikembalikan barang tersebut kepada orang yang dizaliminya. Andai orang dizaliminya sudah dia tidak tahu, tapi Allah mengetahui. Andai angka atau nominal yang dizaliminya dia lupa, tapi Allah mengetahuinya. Maka perkirakan semaksimal mungkin menurut Anda, ya, berapa yang Anda ambil. Adapun yang diambil oleh teman Anda, ya, bukan Anda berarti yang menzalimi. Anda yang Anda ambil saja, yang Anda ambil dengan cara yang tidak hak, dihitung semuanya. Dan bila Anda sudah mencari orang-orang yang dizalimi tidak menemukannya, maka sedekahkan kepada fakir miskin dan niatkan sedekah itu atas nama orang yang dizalimi. Yang ketiga adalah tentang mengembangkan hewan ternak dari yang zalim. Diriwayatkan tentang oleh Rasulullah SAW menceritakan tentang tiga orang yang masuk gua dan guanya tertutup pintunya. Adalah salah seorang di antara mereka, dia mengatakan, ya Allah, mereka bertawassul kepada Allah dengan amal solehnya, mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku dahulu memiliki karyawan, tapi ada satu karyawan yang aku berikan gajinya, tapi dia anggap gajinya sedikit, tidak seperti itu. Lalu dia pergi meninggalkan gajinya. Lalu gaji tersebut aku kembangkan, sehingga berkembang biak menjadi hewan yang banyak bersama para pengembalanya, para budak pengembalanya. Suatu ketika orang-orang yang karyawan itu, mantan karyawan tadi datang meminta haknya yang pernah dia tolak di waktu itu untuk mengambilnya. Lalu dia mengatakan, ya Abdullah, Ya Abdullah, aina haqqi? Wahai hamba Allah, mana hakku dulu? Lalu aku mengatakan kepada dia, mari, seluruh kambing, sapi, dan seluruh hewan ternak dan yang ada di sana, di lembah itu jumlahnya ribuan, dan seluruh para pengembalanya, budaknya itu adalah milikmu. Lalu dia mengatakan, ya Abdullah, la tastahzi'bi. Ya Abdullah, jangan bercanda. Saya dulu yakin gaji upah saya enggak sebesar ini. Kata dia, upahmu yang kau tinggalkan itu aku kembangkan, dan sekarang itu adalah menjadi milikmu. Ya, maka ini menjadi amal soleh yang luar biasa bagi orang tadi. Dan bagi anda, semoga ini menjadi penghapus dosa-dosa anda sebelumnya. Dari seekor ayam yang anda curi kemudian anda kembangkan, sekarang seluruhnya berikan kepada orang yang anda curi tadi. Semoga dengan demikian dosa-dosa anda yang telah berlalu dihapuskan oleh Allah Azza wa Jal, dan Allah selamatkan hidup anda di dunia dan di akhirat. Wallahu li taufiq. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar kita yang bertanya, barakallahu fiik wa jazakumullah khair. Kita berikan kesempatan yang berikutnya, masih di line telepon 0218236543. Baik, kami angkat kembali, silakan. Halo. Ya, silakan, sudah terhubung. Halo. Ya. Assalamualaikum. Silakan, akhi. Ya, silakan, sudah masuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana? Dengan Darwin di Bogor. Silakan, ah Darwin. Ya, mau tanya Ustaz, kan saya sudah daftar haji insyaallah 2012 tahun lalu, dan sekarang sudah dapat panggilan insyaallah berangkat hari tahun ini. Tapi yang mau saya tanyakan, saya masih ada riba, waktu itu belum mengerti, masih ada cicilan rumah Ustaz. Sampai sekarang ribanya masih berlanjut, cicilan rumah, riba cicilan rumah. Gimana terhadap keberangkatan haji saya, mohon pencerahannya Ustaz. Allahu akbar. Ini riba anda tidak ada hubungan dengan ibadah haji anda. Tapi yang namanya dosa, secepatnya bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dan jangan gara-gara ini anda tidak berangkat haji, karena saya tidak tahu anda harus nunggu berapa puluh tahun lagi untuk dapat kuota berangkat haji. Berangkat saja, dan semaksimal mungkin ribanya anda tutup. Harus umpamanya anda, karena anda berangkat haji akan beribadah berarti, dan namanya bertobat kepada Allah, setiap saat pun dianjurkan dan diharuskan, apalagi ketika anda akan melakukan ibadah-ibadah yang mulia. Maka Allah Ta'ala alam, apa aset yang ada sekarang yang bisa anda lakukan untuk menutup pinjaman ribanya, lakukan. Sudah selesai KPR-nya atau belum? Belum, masih berlanjut. Ya, karena itu berarti harus ditutup dengan cara membayar pokok utang yang anda terima. Mungkin harus jual rumah, harus segala macam. Lakukan, semoga dimudahkan Allah, dan haji anda semoga menjadi haji yang mabrur. Amin. Yang penting jangan ini, andailah qadar Allah belum selesai, tetap bertobat kepada Allah dan pergilah berangkat haji. Jangan ini menghalangi anda untuk berangkat haji. Nanti di tempat-tempat masyair, tempat-tempat yang mustajab, minta kepada Allah agar Allah mudahkan anda untuk melepaskan dan selamat dari riba. Ya, amin, amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, selanjutnya kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Baik, diantaranya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang dosen, saat seminar, proposal atau ujian, mahasiswa yang bersangkutan menyediakan konsumsi. Apakah boleh saya memakannya, Ustaz? Jazakumullah khair. Allahu barik fiik. Kalau saat seminar mahasiswa menyediakan konsumsi dan sifatnya umum, artinya konsumsi yang siapa saja yang mau makan silakan, hukum asalnya tidak ada masalah, mubah. Ya, kalau konsumsinya umum, kecuali yang khusus untuk dosennya, ini tidak boleh. Wallahu ta'ala. Baik. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Pak Asep dari Bekasi bertanya, saya seorang tukang servis mesin jahit. Ada pelanggan yang sudah di servis mesinnya dengan biaya servis 150.000 Ustaz. Sudah 1 tahun belum diambil dan saya juga tidak bisa menghubunginya. Saya berniat menjual menjualnya dan artinya bolehkah hukumnya Ustaz menjual barang mesin jahit yang tidak diambil tersebut? Jazakumullah khair. Allah barik fiik wa asab. Anda di sini ada uang 150.000 sudah dibayar atau belum itu tadi? Tidak disebutkan. Kalau belum dia bayar, tentu Anda boleh menjualnya, Anda ambil 150.000. Sisa penjualannya simpan selama 1 tahun. Bila 1 tahun orangnya tak kunjung datang, maka uang orang tadi sedekahkan kepada fakir miskin atas nama pemilik mesin jahit tadi. Baik, jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya punya aset rumah yang dulu saya peroleh dari kerja sebagai vendor atau kontraktor sebuah bank. Rumah tersebut saya jual untuk modal memulai usaha yang halal, yaitu dagang baju. Apakah rumah Wallahu ta'ala alam, ketika Anda bertobat dahulu, andai yang Anda ambil, ya, Anda akan bertobat dari vendor tadi, kemudian uang tersebut apakah melebihi kebutuhan minimal 1 tahun ke depan atau tidak. Maksud saya begini maksudnya, andai Anda harus menafkahi selama 1 bulan itu umpamanya 10 juta, berarti setahun 120 juta. Uang dari yang didapatkan dari bekerja vendor di bank yang haram tadi ada sekitar umpamanya 100 juta. Berarti ini halal semuanya untuk Anda. Andai dari uang ini kemudian Anda kembangkan untuk bisnis atau usaha dan sekarang besar, alhamdulillah ini semuanya halal. Andai umpamanya uangnya lebih besar daripada kebutuhan pokok selama 1 tahun, ya, umpamanya yang uang dari vendor dapatkan 300 juta, sedangkan kebutuhan pokok Anda cuma 120 juta, berarti 180 juta tidak halal di tangan Anda. Kemudian Anda kembangkan dua-duanya, keluarkanlah sekitar 60%-nya, ya, dari harta yang sudah berkembang tadi berikan kepada fakir miskin. Allah taala alam. Jazakumullah khair. Demikian akhi barakallahu fi. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi dari hamba Allah di Kalimantan Timur. Ustaz, kami 6 saudara, 5 laki-laki dan 1 perempuan. Ayah dan ibu kami sudah meninggal, namun sebelum meninggal ibu berwasiat bahwa pembagian waris dibagi sama rata laki-laki dan perempuan. Bagaimana hukumnya wasiat ini Ustaz? Jazakumullah khair. Allahu barik fiik. Wasiat kepada ahli waris batal. Kemudian ini wasiat yang menentang syariat Allah Azza wa Jal. Allah sudah mengatakan yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian bila seseorang wafat untuk anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Allah berwasiat demikian, Anda wasiat lawan. Anda wasiat lagi mengatakan tidak rata, berarti kan menentang ketentuan Allah. Ini berbahaya di dunia dan di akhirat. Ya, makanya bila Anda lakukan wasiat ibu Anda ini, Anda pun akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Ya, maka dibagi hartanya menjadi 11 bagian. Laki-laki 2/11, 2/11, 2/11, 2/11, 2/11, 2/11, perempuan 1/11. Wallahu'alam. Jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang tua saya meninggal Januari lalu dan beliau terjadwalkan berangkat haji tahun besok. Dan beliau ikut dana talang haji dan sekarang sudah lunas. Terkait uang haji yang belum sempat dipakai, kami ahli waris bisa mengurus pengembaliannya di Kementerian Agama. Apakah ini termasuk warisan Ustaz? Jazakallahu khair. Allahu barik fiik. Iya, ini termasuk warisan. Tapi wallahu a'lam, lebih baik kalau memang orang tua Anda belum pernah berangkat haji, itu hukumnya fardu. Ya. Sebaiknya salah seorang dari anak yang sudah pernah haji menggantikan posisi orang tua ini, niatkan ibadah hajinya untuk orang tua yang sudah meninggal tadi. Ya, ini badal haji. Bila tidak ada di antara kerabat anak ini yang sudah pernah haji, sebagian para ulama di antaranya Syekhuna Syekh Abdullah, beliau membolehkan dalam keadaan kondisi seperti ini membolehkan membadalkan walaupun yang dibadalkan tadi orang yang belum berangkat haji. Wallahu ta'ala'alam. Baik, jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian akhi, barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Zahira di Kendari. Beliau bertanya, sekarang banyak sekali lembaga pembiayaan yang mengatasnamakan syariah. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah sebenarnya kaidah dalam mencicil kredit yang syar'i dan terbebas dari tipu daya riba, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, ini pertanyaan bagus, di mana banyak orang menggunakan kata syariah itu sebagai daya jual di negeri muslim seperti negeri kita. Ya, tetapi kita yang sebagai muslim jangan tertipu dengan pola marketing seperti ini. Kita pelajari syariat kita dengan baik, agama kita dengan baik, sehingga kita tidak tertipu dengan slogan-slogan kosong tersebut. Lalu bagaimana kita mengidentifikasinya? Kita tanyakan ke dia. Dia mengatakan kami lembaga pembiayaan kredit syariah. Tanyakan. Yang anda, kalau saya datang dan butuh rumah, yang anda serahkan ke saya uang atau barang? Kalau dia katakan kami wakilkan kepada anda untuk membeli, ya berarti uang. Nanti kemudian kamu bayar berlebih, cicil. Bila terlambat, ya supaya kekompensasinya kamu harus bayar gharam untuk takhir, denda keterlambatan. Ini berarti tidak ada bedanya dengan riba. Kalau dia mengaku, dia adalah syariah. Ya, karena tidak ada jual beli. Yang diserahkan uang, dibayarkan uang berlebih, namanya riba. Tapi kalau dia mengatakan, apa yang anda butuhkan, kami beli terlebih dahulu. Sama seperti anda datang ke toko di pasar atau toko tetangga, anda ingin beli beras umpamanya 100 kilo karena anda mau kondangan atau segala macam. Di toko itu sedang tidak ada. Apakah toko menjual? Biasanya toko enggak menjual. Toko langsung mengatakan, sebentar pak, nanti sore insya Allah barang datang. Begitu atau tidak biasanya toko? Ya, tapi kalau yang pembiayaan tadi, mereka langsung jual pada barang belum mereka miliki. Kalau seperti tadi dia mengatakan lembaga pembiayaan, bapak membutuh apa rumah, ya speknya seperti apa, seperti ini. Sabar ya pak, kami beli dahulu. Kami beli dulu, kami miliki. Ya, setelah mereka beli dan mereka miliki, dipanggil anda lagi. Bapak jadi beli apa tidak? Anda bilang ya jadi, tapi enggak bisa tunai. Ya udah, enggak masalah dengan mencicil. Berapa kali cicilan, sekian. Diambil keuntungan haknya dia. Kemudian, tidak ada denda keterlambatan atau pertambahan dari angka yang disepakati, nominal disepakati bila terjadi keterlambatan pada salah satu angsuran, maka ini halal insyaallah ta'ala, ya, walaupun dia tidak mengatakan kredit kami syariah, karena yang syariah itu adalah al-imratu fil uqudi bi al-haqa'iki wal-ma'ani la bil-alfazi wal-mabani. Yang dilihat, yang ditinjau dalam akad itu adalah hakikat dan maknanya, bukan lafaz dan bentuk luarnya. Namsa jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian faedah yang bermanfaat dari Ustaz. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saat terkait dengan pekerjaan notaris, bagaimanakah hukumnya dalam Islam dan hal-hal apa saja yang harus dihindari? Jazakallahu khair. Ya Allah, barik fiik. Profesi notaris salah satu profesi yang ada dalam Al-Qur'an. Insyaallah. Ulaktu bainahum katibun bil adl. Katibun bil adl. Hendaklah, kata Allah Azza wa Jal, menulis di akad di antara mereka itu seorang penulis yang adil. Sampai sekarang setahu saya di Arab Saudi dan negara Islam lainnya, notaris itu dalam bahasa Arabnya adalah katibu adl. Jamaknya katabatul adl, katabatul udul. Penulis yang adil. Notaris. Iya. Ya. selagi mereka tidak menulis perbuatan dosa dan maksiat. Kalau mereka menulis perbuatan riba, mereka perlukan penulis adil lagi. Allah, Rasulullah sudah mengancam dengan kutukan dari Allah Azza wa Jal, ya, bahwa yang dikutuk adalah pemberi makan riba, akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihum sawa. Dilaknat pemberi makan riba, pemakan riba, pemberi makan riba, penulis akad riba, notaris, ya, wa syahidai, dan saksi. Ini juga biasanya orang-orang di kantor notaris, saksi akad riba tadi. Kata Rasulullah, mereka sama seluruhnya terkutuknya, ya. Jadi dia profesi yang kalau ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan ketentuan Islam, dia menjadi profesi yang mulia yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau tidak, disebutkan juga profesi ini dalam hadis, tetapi profesi yang terkutuk dengan sanksi azab dari Allah Azza wa Jalla. Ya, maka terpulang kepada kita. Bila kita menginginkan harta kita halal, harta kita menjadi berkah dan dibawa ke rumah menjadi nikmat bagi keluarga, bukan menjadi neraka yang membakar mereka seluruhnya, bukan menjadi neraka yang disuapkan kemurahan anak dan istri. Ambillah yang halal seperti yang difirmankan Allah, jauhilah yang haram seperti yang disabdakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan dan jawabannya demikian akhi yang bertanya. Barakallahu fi. Kami berikan kesempatan selanjutnya via telepon. Silakan bagian yang bertanya secara langsung di 0218236543 dalam bab muamalah atau dalam pembahasan muamalah dan bab shalaf secara khusus. Baik, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ya, Ibu Samina di Cibinong. Silakan, Ibu. Abdul Ghani itu adik ipar saya, Tad. Nah, adik saya satu bontot. Itu dia ceritanya rencananya mau menjual rumah di Kemayoran Timur, berikut kantor notaris dengan isinya kos-kosan 10 pintu. Terus udah gitu, adik saya pernah berakad sama saya, mungkin dia merasa terikat jasa, pernah jatuh, pernah bangkrut, lalu saya menanggung hidupnya. Dia belajar sama saya begini, kalau misalnya rumah itu laku yang Kemayoran, ngomong sama saya nih, adik saya mau ingin kamu umroh gitu, terus saya mau beliin kamu rumah, tapi saya ngomong begini, saya nggak mau minta rumah, saya nggak mau umroh, saya maunya mintanya aja gitu. Nah, apakah adik saya itu dengan saya itu ada akad perjanjian munasabah tetap, atau mungkin saya berasa jangan-jangan dia hanya mengingini balas budi gitu atas apa yang sudah saya berikan. Munasabah tetap jajak umroh. Sebentar, Ibu. Ya. Ketika Ibu minta robah jadi uang, dia setuju atau udah tetap yang pertama? Dia setuju gitu. Dia ulang nazarnya lagi? Dia ulangi enggak nazarnya lagi? Dia batalkan nazar yang pertama? Dia enggak batal, dia batalin karena saya bilang saya minta-mintanya aja. Kalau rumah yang Kemayoran Timur itu laku terjual punya suaminya gitu. Saya nggak mau umroh, saya nggak mau rumah gitu. Maksudnya saya takutnya gini, Zat, yang khawatir jangan saya nggak balas budi atas apa yang saya sudah berikan sama dia gitu, Zat. Maksudnya saya tetap jadi pengusaha. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Kita akan sempat jawabannya. Wallah ta'ala alam. Pertama, dia sudah bernazar. Nah, kalau dia sudah ucapkan tuh nggak bisa dia tarik bila nazarnya untuk ketaatan. Man nadhara yuti Allah falyuti' wa man nadhara ayasi Allah falayasi. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia penuhi. Dan yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, jangan dia penuhi. Maka ini bukan akad antara dia dengan si ibu yang bertanya. Dia bernazar kepada Allah. Ya. Dan jika memang semoga Allah memudahkan aset-asetnya tadi terjual, dia wajib, sebetulnya pada dasarnya tidak wajib dia memberikan sesuatu kepada kakaknya ini yang bertanya tadi. Tapi ketika mewajibkan kepada dirinya, dia menjadi wajib. Ya, maka wajib dia umrohkan kakaknya, ya, dan memberikan rumah. Masalah kemudian umroh tadi ternyata diuang tunaikan oleh kakaknya, atau rumah itu dijual lagi oleh kakaknya jadi uang, itu terserah kakaknya karena setelah jadi milik dia. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar, dan kami memberikan satu pertanyaan terakhir mungkin di kesempatan pagi ini. Silakan di 0218236543. Baik, kami angkat kembali. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abu Rairan di Jakarta. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya mengenai, saya saat ini bekerja di pemerintahan, di mana di dalamnya ada satu pekerjaan, di mana pekerjaan itu saya suka menerima honor Ustaz. Dan saya bertanya kepada salah satu bagian keuangan saya, kalau dari mana honor itu berasal. Ternyata dana honor itu berasal dari salah satu simpanan bank perusahaan kami, dan mengambil dari bunga dari tabungan tersebut. Bagaimana hukumnya Ustaz, apabila saya mengambil honor tersebut, apakah harus saya pergunakan atau saya sumbangkan atau tidak diterima Ustaz? Abu Nairan, mohon maaf, saya mungkin menanyakan tentang keadaan pribadi Anda. Apakah dengan tanpa menerima honor tadi hidup Anda aman, tentram, dan berkecukupan? Alhamdulillah Ustaz, nyaman, berkecukupan. Kalau berkecukupan itu uang berikan kepada fakir miskin. Nah, ya, Ustaz. Ya. Nah, Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu Naira, barakallahu fiik. Dan ini menjadi pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini Ustaz. Sebagai ikhtitam, silakan Ustaz. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman akan dirinya, yang dengan demikian kita bisa kembali kepada Allah Azza wa Jal, yang terlanjur sesat jalan kembali ke pangkal jalan, yang terlanjur keluar dari syariat Allah kembali ke jalan trek yang benar sesuai dengan aturan Allah, sehingga mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa alihi wa sahbihi.